Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kelanjutan penjelasan singkat tentang biografi Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah. Di antara ucapan beliau Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti rahimahullah yang patut untuk menjadi renungan adalah ucapan beliau, man talabal haditsa aflasa. Orang yang ingin mencari hadis, orang yang ingin mempelajari hadis atau mendalami hadis, dia akan bangkrut. Maksud bangkrut di sini, dia akan mengeluarkan banyak biaya. Jadi bisa jadi seorang menjual atap rumahnya atau menjual tikarnya untuk bisa melanjutkan menimba ilmu hadis. Dan seperti itu dahulu sebagian ulama kita. Al-Imam Malik rahimahullah, ya pernah dia menjual sebagian dari kayu yang ada di atap, ya, kemudian dari hasilnya dia bisa melanjutkan menimba ilmu hadis. Kondisi keuangan yang minim tidak menyurutkan mereka untuk meraih cita-cita yang mulia. Ini yang patut untuk dijadikan contoh. Jika mereka yang sebagiannya serba kurang, dengan kekurangannya tidak berkecil hati untuk meraih satu yang mulia, tentu ini akan menginspirasi kita. Terlebih sebagian mungkin dari kita diberi oleh Allah harta yang cukup untuk bisa memanfaatkan harta untuk kebaikan, untuk menambah ilmu, untuk menguatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyhur mengatakan, man talabal haditsa aflasa. Orang yang ingin mendalami ilmu hadis, dia akan bangkrut. Dia akan banyak mengeluarkan biaya. Sekarang ya, kitab-kitab hadis misalnya banyak sekali. Belum para perawi-perawi hadis dan sejarah mereka. Misal saja, sejarah para perawi kitab induk hadis yang 6 itu ditulis oleh sebagian ulama dalam sekian puluh jilid. Al-Imam Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdhibul Kamar kurang lebih 30 jilid untuk menyebutkan biografi para perawi yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Kurang lebih 30 jilid untuk menyebutkan biografi ya para perawi yang ada di induk hadis. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meringkas jilid tadi dan memberi tambahan menjadi 14 jilid. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mencatat sejarah kota Baghdad dan para ulama yang masuk ke kota Baghdad dalam 14 jilid. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mencatat sejarah kota Baghdad dan para ulama yang masuk ke kota Baghdad dalam kurang lebih 14 jilid. Ibnu As-Sakir yang menulis sejarah kota Syam dan para ulama dan para tokoh yang ada di Syam kurang lebih 70 jilid. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau juga banyak kitab-kitab terkait dengan sejarah para perawi. dalam kitab beliau Syiar A'lamun Nubala, 28 jilid dengan indeksnya. Bahkan beliau menulis kitab sejarah Islam lebih dari 30 jilid. Ini baru yang bisa disebutkan, dan tentu untuk membeli itu semua butuh sehingga benar. Ahlul hadis terkadang mereka isi keuangan minim karena apa? Hartanya itu untuk membeli kita. Kami hadis. Mungkin orang tidak tahu apa yang mereka akan dapatkan. Mereka tidak tahu bahwa dengan ini mereka akan memperjuangkan Islam. Dengan ini mereka menjaga kemurnian Islam. Dalam sejarah ahlul hadis lah yang getol dalam membela Islam. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh ya dalam menampilkan sunnah Nabi di saat sunnah itu telah dilupakan. Bukan hanya menampilkan, bahkan mereka menjadi teladan dalam mengamalkannya. Dalam sejarah al-hadislah mereka yang membawa bendera dan panji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syu'bah bin Hajjaj mengatakan, "Bi'tu tosta ummi bi sab'ati dananir." Aku menjual baskom milik ibu saya dengan seharga 7 dinar. Jadi beliau menyebutkan barang siapa yang ingin mendalami ilmu hadis, dia akan banyak mengeluarkan biaya. Kemudian dia menyebutkan, saya sendiri pernah menjual baskom ibu saya dengan 7 dinar. Artinya agar dia bisa melanjutkan apa? Menimba ilmu hadis. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriah pada umur kurang lebih 77 tahun. Dan alhamdulillah para ulama hadis secara umum mereka diberi oleh Allah umur yang panjang. Sebagaimana disebutkan oleh penyair atau oleh orang yang berkata, ahlul hadisi tawilun a'maluhum kasirun arzabuhum. Ahlul hadis umumnya umurnya panjang-panjang dan umumnya rezekinya apa? Banyak. Coba Anda bisa bayangkan orang bergelut dengan hadis, di mana mereka dapat uang yang banyak? Allah gerakkan hati manusia ya, untuk mencukupi mereka. Dalam keadaan mereka tidak minta-minta kok. Bahkan mereka lari kalau diberi. Mereka tidak minta-minta, tapi Allah gerakkan hati manusia untuk mencintai orang-orang seperti ini. Allah tidak membiarkan orang yang memperjuangkan agama Allah tersia-siakan. Ya. Kalau binatang saja diberi rezeki, apalagi orang yang ya menebarkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Syababah pernah bercerita pada detik-detik akhir menjelang wafatnya Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj. Kata Syababah, dakhaltu ala Syu'bah fi yawmihi alladhi mata fihi wa huwa yabki faqultu lahu ma hadzal jazaa ya aba bustam abshir fa inna laka bil islami mawdian faqala da'ni falaqad wadittu anni waqadu hamamin wa waqadu hammamin wa anni lam a'rif al hadis. Kata Syababah, aku masuk kepada Imam Syu'bah di hari yang beliau meninggal padanya. Aku dapati beliau sedang menangis. Aku bertanya, wahai Abu Bustam, wahai Imam Syu'bah, tangisan apa ini? Sikap keluh kesah apa yang seperti ini? Bergembiralah engkau, wahai Abu Bustam, wahai Imam Syu'bah, enggak usah menangis karena Anda memiliki jasa dalam Islam. Berkata Syu'bah, biarkan saya. Sungguh saya berandai-andai kalau saya adalah bahan bakar dari tempat pemandian air panas. Kalaulah saya dulu hanya sebatang kayu dan saya tidak dikenal apapun oleh orang. Seandainya saya tidak pernah mengenal hadis. Kalau ada yang bertanya, apa maksud dari ucapan ini? orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meskipun banyak amalannya, tetapi dia khawatir kalau-kalau kemudian dia diazab oleh Allah. Seandainya dia itu hanya kayu bakar, sehingga kayu itu kan tidak dihisab. Kayu kan tidak dihisab di yaumul kiamah. Seandainya saya hanya sekedar kayu bakar. Kata Imam Az-Zahabi mengomentari ucapannya seperti ini. Kullu man haqqa nafsahu fi sihhati niyatihi fi talabil ilmi yakhafu min misli hadha wa yawaddu an yanjua kafafan. Semua orang yang meneliti dirinya, semua orang yang mengintrospeksi dirinya, melihat secara dalam niatan dan tujuan dia dalam menimba ilmu, maka dia akan khawatir seperti khawatirnya Imam Syu'bah tadi. Karena orang tidak mengerti. Mungkin orang mengagung-agungkannya, tapi dia khawatir kalau ternyata dirinya ternyata jauh dari Allah. Itu yang dikhawatirkan. Orang lebih ngerti terhadap dirinya daripada orang lain. Bisa jadi orang memuji-muji seorang, kalau orang yang dipuji dia sendiri ngerti ya kejelekan, kelemahan, kekurangan yang ada pada dirinya. Wa yawadu ayan juwa kafafan. Dan orang yang dia introspeksi diri, dia ingin kalau dia selamat lah, enggak untung, enggak rugi. Seperti ini orang yang baik. Dan banyak jadi sebagian salaf yang punya sifat atau sikap seperti ini. Khawatir kalau amalannya tidak diterima oleh Allah, sementara dosanya dan kejelekannya ditulis sebagai dosa. Ini orang yang baik, insyaallah ta'ala, yang senantiasa introspeksi diri. Sehingga orang seperti ini insyaallah akan selamat dari sikap takabur, selamat dari sikap menyombongkan, membanggakan dengan kemampuannya, menyombongkan dengan ilmunya. Orang seperti ini akan selamat karena dia selalu mengoreksi dirinya. Lebih baik seorang mengoreksi dirinya, menghisab dirinya sebelum nanti dihisab yaumul qiyamah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT merahmati imam kita Syu'bah bin Hajjaj Al-Asiti rahimahullah. Semoga kita bisa mencontoh, mengikuti jejak beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.